Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah kitabut taharah. Syekh Mansur bin Yunus al-Buhuti rahimahullah berkata di dalam kitab beliau Umdatul Talib Linailil Ma'arib, setelah ya beliau menuliskan muqaddimah di kitab ini, beliau berkata kitabut taharah, yaitu kitab tentang masalah-masalah taharah. Maka sebelum kita membahas tentang kitab Umdatul Talib ini, maka kita hendak membahas tentang bagaimana para ulama fikih menulis dan menyusun permasalahan-permasalahan fikih di dalam kitab-kitab mereka. Secara umum, secara garis besar, para ulama fikih ketika mereka menulis permasalahan-permasalahan fikih di dalam kitab-kitab mereka, mereka membagi permasalahan fikih menjadi 4 bagian besar. Bagian yang pertama adalah ibadat, kemudian diikuti muamalat, kemudian diikuti munakahat, kemudian diakhiri jinayat. Jadi bagian yang pertama adalah ibadat, kemudian muamalat, kemudian munakahat, kemudian jinayat. Maka penyusunan permasalahan fikih seperti ini di dalam kitab fikih oleh para ulama itu berdasarkan hajah dan kathratul wuku', berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan seberapa banyak hal tersebut terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, maka ketika kita tentunya mengetahui bahwa ya muamalat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang paling penting, ya yang lebih penting, jauh lebih penting daripada muamalat kita dengan sesama makhluk. Maka oleh karena itu para ulama fikih mendahulukan permasalahan ibadat di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian setelah itu, setelah permasalahan-permasalahan ibadah, bagaimana kita ya melakukan amalan ibadah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah permasalahan-permasalahan ini selesai, maka kemudian baru masuk ke permasalahan muamalah dengan sesama makhluk. Dan ketika kita melihat ya bentuk-bentuk muamalah dengan sesama makhluk, dengan manusia yang lainnya, ya maka masalah muamalah yang paling penting adalah muamalat maliyah, muamalat yang berkaitan dengan keuangan, seperti misalnya jual beli, seperti misalnya sewa menyewa, hukum riba, ya. Hal ini ya kita dapati di kehidupan kita sehari-hari banyak terjadi. Ya, kita tentunya membeli sesuatu atau menjual sesuatu bisa jadi setiap hari. Ya, dan kita mencari nafkah insyaallah setiap hari gitu ya. Jadi kita harus memastikan, kita ingin memastikan bahwa ya nafkah yang kita cari tersebut, harta yang kita dapatkan tersebut adalah harta halal. Kita tidak ingin ya mendapatkan harta haram. Ya, kita tidak ingin makan dengan makanan yang haram, kita tidak ingin memberikan ya kepada istri kita, kepada anak-anak kita sesuatu yang haram. Oleh karena itu ya, masalah ini dikedepankan oleh para ulama, ditaruh pembahasannya setelah permasalahan-permasalahan ibadat. Itu mengapa bagian kedua itu adalah masalah muamalat, yakni muamalat maliyah, muamalat yang berkaitan dengan keuangan seperti jual beli, seperti sewa menyewa, seperti hukum riba dan seterusnya. Ya, jadi bagian pertama adalah ibadat, kemudian setelah itu selesai para ulama kemudian masuk ke dalam permasalahan muamalat, yaitu muamalat maliyah, muamalat yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian setelah itu ya bentuk muamalah dengan sesama orang lain, dengan sesama makhluk, dengan orang lain yang juga dibutuhkan setelah permasalahan muamalat maliyah selesai adalah munakahat, yaitu hukum nikah. Ya, tentunya kita ya butuh terhadap ya pernikahan. Kita butuh untuk mengetahui bagaimana supaya pernikahan kita sah. Kemudian kita juga butuh untuk mengetahui hukum-hukum setelah kita ya masuk ke dalam jenjang pernikahan tersebut. Oleh karena itu para ulama menaruh ya bagian ketiga setelah bab ya, setelah bagian ibadat, setelah bagian muamalat, para ulama menulis ya bagian munakahat. Kemudian setelah itu ya muamalah dengan sesama makhluk ya adalah masalah jinayat, yaitu masalah kriminalitas. Tentunya ya kita tidak ingin adanya kriminalitas di daerah kita, di negara kita. Ya, kita tentunya ingin ya nikmat aman itu ada di negeri kita, di daerah kita. Akan tetapi jika misalnya ya qadarullah sebuah kriminalitas itu terjadi, Maka apa yang harus kita lakukan? Hukuman apa yang harus diterapkan oleh ulil amri dalam masalah ini? Itu dibahas di masalah jinayat. Ya, oleh karena itu para ulama ketika mereka menyusun kitab fikih, mereka membagi permasalahan-permasalahan fikih menjadi empat bagian besar ini. Yang pertama ibadat, yang kedua muamalat, yakni muamalat maliyah, yang ketiga munakahat, yang keempat, yang terakhir adalah jinayat. Kemudian di dalam bagian ibadat sendiri, ya, para ulama menyusun bab-bab di dalam masalah ibadat itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'uz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjil bait." Yaitu rukun Islam, ya, yang lima. Islam itu dibangun di atas lima hal. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian, ya, menegakkan solat. Kemudian membayarkan zakat. Kemudian menunaikan puasa. Kemudian yang keempat, ya, menunaikan ibadah haji. Maka rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini dibahas di kitab akidah. Dibahas di ilmu akidah, tidak dibahas di ilmu fikih. Akan tetapi empat rukun Islam sisanya dibahas di ilmu fikih. Oleh karena itu para ulama memulai permasalahan ibadat itu dengan, ya, sesuai dengan urutan yang disebutkan di hadis tersebut, ya, dimulai dengan salat, dimulai kemudian, ya, diikuti dengan zakat, kemudian diikuti puasa dan haji. Kemudian, ya, kalau kita fokus kepada bab salat, maka kita akan dapati bahwa sholat itu memiliki beberapa syarat sah. Di antaranya, dan syarat sah sholat yang paling banyak pembahasannya dan paling rumit, paling detail itu adalah masalah taharah. Itu mengapa para ulama, ya, mendahulukan pembahasan tentang taharah sebelum pembahasan tentang sholat. Walaupun pada asalnya pembahasan tentang taharah itu dimasukkan sebenarnya seharusnya, ya, pada asalnya itu termasuk dalam bab salat, dalam masalah syarat sah salat. Akan tetapi ketika pembahasannya itu panjang, pembahasannya rumit, maka pembahasan tentang taharah itu dibuatkan bab tersendiri, ya, sebelum permasalahan tentang sholat. Ya, taharah adalah tentunya kita mengetahui, ya, dia adalah syarat sah sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yakbalullahu sholata ahadikum idha ahdath hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia memiliki hadas sampai dia berwudu. Maka kita mengetahui dari hadis ini bahwa taharah itu adalah syarat sahnya salat. Itu mengapa Syekh Al-Buhuti rahimahullah di sini memulai kitab beliau setelah beliau menuliskan mukaddimah, beliau berkata kitabut taharah, kitab tentang masalah taharah. Naam. Para ulama fikih dan para ulama di cabang ilmu yang lainnya itu seringkali, ya, mengistilahkan bab dengan istilah kitab. Ya, sebenarnya bab taharah, akan tapi disebutkan ini kitabut taharah. Tidak masalah. Ya, jadi pembahasan yang pertama yang dibahas di kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib ini adalah, ya, tentang masalah taharah. Taharah secara bahasa, di dalam bahasa Arab, kata taharah itu bermakna an-nadhafah wan nazahah anil akzar, hissiyatan kanat aw ma'nawiyah, yaitu bersih dan suci dari kotoran, baik kotoran itu, ya, indrawi ataupun abstrak. Baik kotoran itu, ya, bisa kita lihat dengan menggunakan, ya, panca indera kita, atau kotoran itu bersifat abstrak. Ya, kotoran yang bisa kita lihat dengan panca indera kita, bisa kita lihat dengan mata kita, atau bisa kita sentuh dengan, ya, tangan kita. Tentunya kita mengetahui kotoran seperti apa, ya, benda najis, itu adalah contohnya. Akan tapi apa yang dimaksud dengan kotoran abstrak? Ya, kotoran abstrak itu adalah, ya, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, itu adalah kotoran abstrak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuuna najas." Sesungguhnya kaum musyrikin itu najis, ya. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Najis akidahnya, najis i'tikadnya, ya, najis keyakinannya. Kesyirikannya itu najis, kekufurannya itu najis. Bahkan kemaksiatan, walaupun itu dilakukan oleh seorang muslim, kemaksiatan itu adalah najis, ya, kotoran abstrak. Ya, jadi Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang musyrik itu najis, najis kotoran, najis akidahnya, najis i'tikadnya. Maka di sini kita menyimpulkan ya bahwa kesyirikan, kekufuran dengan kemaksiatan itu adalah kotoran, kotoran abstrak. Dan ala kulli hal ya, kita mengetahui nanti insyaallah di pembahasan fikih ini ya, bahwa badan manusia itu tidak najis walaupun dia orang kafir. Walaupun dia orang musyrik, badannya itu tidak najis. Jadi najisnya orang musyrik itu adalah keyakinannya, ya najisnya orang musyrik itu terletak di keyakinannya dan terletak di akidahnya. Bukan terletak di badannya. Ya kalau misalnya kita ya, bersentuhan, bersalaman misalnya dengan orang musyrik, orang kafir misalnya, ya kita tangan kita tersebut tidak menjadi najis gara-gara bersalaman tersebut. Bahkan manusia ketika dia meninggal ya menjadi mayit, baik awalnya, baik ketika semasa hidupnya muslim ataupun kafir, manusia tersebut ya badannya tidak najis. Ya itu mengapa ya wajib bagi kita untuk memahami masalah ini. Ya jadi najisnya orang musyrik, orang kafir itu adalah najis abstrak, kotoran abstrak. Maka itulah makna taharah di secara bahasa, di dalam bahasa Arab. Adapun secara istilah fikih ya, yaitu makna taharah yang ingin kita bahas di sini di cabang ilmu fikih ini, makna taharah adalah raf'ul hadath wa ma fi ma'nah wa zawalul khabath. Ya, mengangkat hadath atau yang semakna dengannya dan ya terangkatnya khabath. Atau di definisi lain para ulama berkata raf'ul hadath wa zawalul khabath wa ma fi ma'nahuma. Ya, yaitu mengangkat hadath dan terangkatnya atau hilangnya khabath dan apa yang semakna dengan keduanya. Ya, definisi lain dari para ulama, ya raf'ul hadath wa zawalul khabath wa ma fi ma'nahuma wa 'ala suratihima. 'Ala kulli hal, ya definisi-definisi ini ya insyaallah kita akan bahas sekarang, ya maknanya mirip-mirip. Yang pertama, ya jadi taharah adalah raf'ul hadath. Bagian yang pertama atau yang merupakan taharah, yang pertama adalah mengangkat hadath. Apa itu hadath? Hadath itu adalah wasfun qa'imun bil badan yamna'u minas salati wa nahwiha. Yaitu sebuah sifat yang melekat pada badan, ya, yang sifat tersebut menghalangi seseorang untuk ya secara sah melakukan salat. Ya, atau hal-hal yang berkaitan yang mirip dengan yang semacamnya, yang semisalnya dengan salat, seperti misalnya menyentuh mushaf atau tawaf. Ya, jadi ketika seseorang memiliki sifat tersebut, ya, maka dia tidak boleh sholat. Tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh tawaf. Sampai dia melakukan taharah. Sampai dia mengangkat sifat tersebut, mengangkat hadath tersebut. Maka bagian yang pertama dari taharah adalah raf'ul hadath, mengangkat hadath. Dan harus dilakukan dengan niat. Ya, seandainya misalnya, ya, di antara contoh raf'ul hadath, mengangkat hadath adalah wudu dan ghusl, ya wudu dan mandi. Dan ini harus dilakukan dengan niat. Kalau seandainya seseorang dalam kondisi hadas besar, kemudian dia nyebur misalnya ke sebuah kolam, ya tapi ketika dia sebelum nyebur, dia tidak kepikiran sama sekali untuk mengangkat hadas besarnya tersebut, hadas akbarnya tersebut, maka ya ketika dia nyebur ke kolam tersebut, setelah dia naik kembali, hadas akbarnya, hadas besarnya tidak terangkat. Harus ada niat. Maka raf'ul hadath itu adalah bagian pertama dari taharah secara istilah, yaitu mengangkat hadath, contohnya adalah wudu dan ghusl. Insyaallah kita akan bahas permasalahan ini ya, tentang masalah wudu, tentang masalah ghusl, dan tentang masalah niat yang tadi itu insyaallah nanti di babnya ya insyaallah. Kemudian bagian kedua dari taharah adalah zawalul khabath, yaitu hilangnya khabath atau ya terangkatnya khabath. Apa itu khabath? Khabath itu adalah benda najis. Ya, benda najis. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis hukmiyah. Karena najis itu ada dua jenis, najis ya ainiyah dan najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah adalah benda najis ya yang memang pada asalnya dia adalah benda najis, seperti misalnya anjing misalnya, ya. Maka anjing itu adalah benda najis, ya. Atau jenis kedua dari najis adalah najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah adalah sebuah benda yang pada asalnya tidak najis tetapi dia ketempelan benda najis. Ya, seperti misalnya kencing adalah, ya, kencing itu adalah ya, benda najis. Najis ainiyah, ketika dia menyentuh misalnya kasur misalnya, ya, ada orang apa anak kecil ngompol misalnya, maka kasur tersebut menjadi najis hukmiyah. Ya, jadi najis itu ada dua, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah tidak bisa kita ya apa tidak bisa kita sucikan walaupun kita siram berkali-kali. Ya, kalau misalnya apa kita memiliki anjing, kita siram anjing tersebut berkali-kali sampai 100 kali, 200 kali. Kita ya apa ambil tanah gitu misalnya ya. Tidak mungkin itu bisa membuat anjing itu menjadi suci. Inilah di antara sifat dari najis ainiyah, yaitu benda najis yang memang najis dari sananya tidak bisa kita sucikan. Akan tapi kalau misalnya anjing tersebut misalnya menjilat ya sebuah mangkok misalnya, maka mangkok tersebut pada asalnya suci, tetapi karena terkena jilatan anjing dia menjadi najis hukmiyah. Mangkok ini bisa kita sucikan dengan cara apa? Ya, dengan cara ya apa membasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Jadi inilah bedanya antara najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah sendiri para ulama ya, mendefinisikan najis ainiyah itu dengan definisi kullu ainin haruma tanawuluha ma'a imkanihi la li hurmatiha wa la li istikdzariha wa la li darrin biha fi badanin aw aqlin. Ya, setiap benda yang haram untuk dimakan jika mungkin untuk dimakan, ya, tapi haramnya tersebut bukan karena dia adalah benda yang ya muhtaram, benda yang apa namanya yang dimuliakan, seperti misalnya binatang buruan, ya, ketika seseorang dalam kondisi ihram dia berburu binatang, atau ketika seseorang berada di tanah haram dia berburu binatang, tidak boleh dia memakan binatang tersebut karena ini adalah ya suatu benda yang muhtaram, yang dimuliakan. Kemudian bukan pula karena ya benda tersebut adalah benda yang menjijikkan, seperti misalnya apa, seperti misalnya ingus. Ya, ingus haram kita makan. Karena apa? Bukan karena najis, akan tetapi karena ya jijik. Ya, jadi ingus itu haram untuk kita makan atau kita telan. Kemudian bukan pula karena ya madarat yang diberikan oleh benda tersebut. Benda tersebut haram untuk kita ya makan bukan karena madaratnya, tapi karena najisnya. Contohnya apa? Contoh benda yang haram dimakan karena madaratnya itu adalah racun misalnya, ya. Maka benda najis ainiyah, ya, definisinya adalah setiap benda yang haram untuk dimakan, ya, bukan karena benda tersebut adalah sesuatu yang dimuliakan, bukan pula karena sesuatu yang menjijikkan, dan pula bukan pula sesuatu yang memiliki madarat, tetapi sesuatu tersebut haram dimakan karena najisnya. Itulah definisi dari benda najis ainiyah. Ala kulli hal, insyaallah kita akan membahas masalah ini lebih lanjut, lebih panjang lagi di babnya tersendiri. Ya, jadi bagian kedua dari taharah, ya, setelah tadi kita membahas bagian pertama dari taharah adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas, maka bagian kedua adalah zawalul khabath, hilangnya khabath, hilangnya benda najis. Ya, jadi di sini para ulama menggunakan istilah zawal, menggunakan istilah hilangnya benda najis. Ini menunjukkan bahwa tidak perlu ada niat ketika kita hendak membersihkan benda najis tersebut. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah misalnya ketika di badan kita ada benda najis dan kita tidak menyadarinya misalnya, ya, kita tidak sadar bahwa di tangan kita ada benda najis, kemudian kita kehujanan. Dan karena kehujanan tersebut, benda najis tersebut hilang dengan sendirinya, ya, karena air hujan tersebut menimpanya, ya, kemudian hilang dengan sendirinya, dan kita tidak sadar, ya, dari awal kita tidak sadar bahwa ada benda najis tersebut, sampai ketika hilang akibat air hujan pun kita juga tidak sadar. Sehingga apa? Sehingga hilangnya benda najis tersebut dari tangan kita itu bukan karena niatan kita membersihkannya secara sengaja. Ya, maka ini sah ya dalam syariat. Tidak perlu bagi kita untuk misalnya ketika kita baru menyadari di belakangan, di waktu belakangan bahwa ternyata ada benda najis di tangan kita, ya tidak perlu bagi kita untuk menyengaja menyiram tangan kita tersebut sehingga ya bekas-bekas atau bagi tempat-tempat yang terkena benda najis tersebut kita siram secara sengaja, tidak perlu. Ya, yang penting adalah benda najis tersebut hilang. Baik disengaja ataupun tidak disengaja, itu sah secara syariat. Ketika kita mau sholat, tidak perlu kita menyengajakan diri ya menyiram kembali tempat yang memang sudah bersih gara-gara air hujan tadi. Ya, jadi itulah mengapa para ulama menggunakan istilah zawal, yaitu hilangnya benda najis. Sementara di bagian pertama para ulama menggunakan istilah mengangkat hadas. Ya, harus ada niat, harus sengaja. Mengangkat hadasnya harus sengaja, tidak boleh tidak sengaja. Ya, jadi inilah bedanya antara mengangkat hadas dan hilangnya benda najis. Kemudian, wa ma fi ma'nahuma, dan apa yang semakna dengan keduanya. Yaitu apa yang semakna dengan mengangkat hadas dan apa yang semakna dengan hilangnya ya benda najis. Maka kita bahas pertama kali ya bagian ketiga, yaitu apa yang semakna dengan mengangkat hadas. Bagian ketiga dari toharoh adalah perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Dan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah ketika hadasnya tersebut ada, dan ketika kita melakukan perbuatan yang ketiga tersebut, ya hadasnya tidak terangkat sebenarnya, tapi kita tetap boleh sholat. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya ketika seseorang itu memiliki penyakit selasil baul, yaitu kencingnya terus-menerus menetes, ya tidak pernah berhenti, maka ketika dia hendak mau sholat, ya dia berwudu, ya dia harus berwudu, walaupun kencingnya tidak pernah berhenti, tetap menetes, dia tetap harus berwudu, dan wudunya ini, ya sebenarnya tidak mengangkat hadas, karena hadasnya tetap ada. Kencingnya tetap keluar, tetap menetes. Tetapi wudunya ini tetap harus dia lakukan sebelum dia melaksanakan sholat. Ya. Maka wudunya ini walaupun dia tidak mengangkat hadas, walaupun hadasnya tetap ada, tapi kita tetap kategorikan, tetap kita sebut wudunya tersebut sebagai toharoh. Ya. Oleh karena itu, definisi toharoh, bagian pertama mengangkat hadas, bagian kedua hilangnya najis, bagian ketiga adalah sesuatu yang semakna dengan perbuatan mengangkat hadas. Semakna, kenapa? Mengapa disebut semakna? Karena sebenarnya dia tidak mengangkat hadasnya, hadasnya tetap ada. Ya, tetapi ala kulli hal dia tetap harus melakukan perbuatan toharoh tersebut, yaitu wudu tersebut. Contoh lain misalnya adalah ya mustahadhah, yaitu perempuan yang darah haidnya terus-menerus keluar, ya. Atau darah terus-menerus keluar darah, ya. Dan itu bukan darah haid, tetapi dia adalah mustahadhah, ya. Jadi insyaallah kita akan bahas nanti. Ini dibahas di bagian terakhir dari masalah dari kitab thaharah ini, ya. Perempuan tersebut ya tetap harus ya melakukan thaharah sebelum dia melakukan sholat, sebelum dia melaksanakan sholat, sehingga toharohnya tersebut ya adalah termasuk dalam kategori ya bagian ketiga dari toharoh, yaitu semakna dengan mengangkat hadas walaupun hadasnya tetap tidak terangkat. Kemudian ya sesuatu atau perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas, contoh lainnya adalah ya yang memang tidak ada hadasnya dari awal, ya akan tapi dia tetap ketika melakukan perbuatan tersebut tetap disebut thaharah. Contohnya apa? Memperbarui wudu. Contohnya ketika dia sudah punya wudu ya di salat sebelumnya, kemudian dia hendak menuju ya waktu salat berikutnya, ketika sudah masuk waktu salat berikutnya dia mau salat lagi, ya maka dia memperbarui wudunya. Maka ketika dia memperbarui wudunya ini ya, wudunya yang kedua ini bukan karena ada hadas, karena hadasnya memang sudah terangkat dari wudu yang pertama. Ya, akan tetapi ya walaupun dia tidak mengangkat hadas, tetapi kita sebut dia semakna dengan mengangkat hadas. Ya, jadi wudu, memperbarui wudu itu termasuk bagian ketiga, perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Dia tidak mengangkat hadas karena memang tidak ada hadas, ya. Hadas yang sudah terangkat dari wudu yang pertama, dari wudu yang sebelumnya, akan tetapi kita tetap katakan ya ketika dia memperbarui wudu, tetap kita katakan bahwa dia melakukan taharah. Ya, oleh karena itu perbuatan ini dimasukkan dalam definisi taharah yang ketiga, bagian yang ketiga. Contoh lain misalnya basuhan yang kedua dan ketiga di wudu. Misalnya ketika kita membasuh wajah kita, basuhan pertama itu mengangkat hadas. Basuhan kedua dan basuhan ketiga itu sudah tidak mengangkat hadas lagi. Itu adalah sesuatu yang sunnah, bukan wajib untuk dilakukan. Ya, oleh karena itu basuhan kedua dan basuhan ketiga kita tetap sebut dia sebagai perbuatan toharoh, akan tapi tidak mengangkat hadas karena hadasnya sudah terangkat. Oleh karena itu ini dikategorikan sebagai toharoh di bagian yang ketiga, yaitu semakna dengan mengangkat hadas. Kemudian definisi toharoh bagian keempat, yaitu perbuatan yang semakna dengan menghilangkan najis. Contohnya apa? Contohnya istizmar. Ya, istizmar. Ya, maka istizmar itu adalah ketika kita menggunakan, ya, bukan menggunakan air ketika istinja, akan tetapi misalnya menggunakan batu atau misalnya tisu. Maka ini adalah istizmar, menghilangkan ainun najasa, akan tapi tidak menghilangkan atharuha. Ya, menghilangkan benda najisnya, ya, tapi sisa-sisanya, ya, bekas-bekasnya tetap ada sedikit gitu ya. Tidak sebersih ketika kita istinja dengan air. Maka walaupun sebenarnya atharnya atau bekasnya masih ada, itu ya dibolehkan oleh syariat baginya untuk misalnya ya setelah itu mengambil wudu kemudian langsung sholat. Ya, jadi istismar juga disebut taharah di bagian keempat. Dan di antara contoh taharah yang belum kita sebutkan dari tadi adalah tayamum. Tayamum ini termasuk, ya, apakah tayamum termasuk mengangkat hadas atau tidak? Ya, jadi sebelum kita membahas tayamum, kita simpulkan dulu. Jadi taharah, definisi taharah adalah raf'ul hadas wa zawalul khabath wa ma fi ma'nahuma. Mengangkat hadas, kemudian hilangnya najis, kemudian ya yang semakna dengan mengangkat hadas dan yang semakna dengan mengangkat najis. Jadi ada empat bagian dari taharah, empat bagian dari taharah. Yang pertama mengangkat hadas, yang kedua ya hilangnya najis, yang ketiga perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas, yang keempat perbuatan yang semakna dengan menghilangkan najis. Ya, tadi kita sudah membahas masing-masing contohnya. Sekarang kita membahas tayamum. Tayamum ini apakah termasuk mengangkat hadas atau termasuk perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas? Maka di mazhab ya tayamum adalah perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Ketika seorang melakukan tayamum, ya, ketika misalnya tidak ada air atau dia memiliki uzur untuk tidak bisa untuk tidak menggunakan air, ya, misalnya sedang sakit atau cuaca dingin misalnya, maka dia melakukan tayamum. Ketika dia melakukan tayamum, hadasnya itu sebenarnya tidak terangkat. Mengapa? Karena tayamum itu adalah mubihun lis-shalah, bukan rafi'un lil hadas. Tayamum itu adalah sesuatu yang membolehkan seseorang untuk bisa melakukan sholat, bukan sesuatu yang mengangkat hadas. Ya, jadi sebenarnya ketika seorang tayamum, hadasnya nggak terangkat, hadasnya belum terangkat. Ya, tetapi ya dengan dia bertayamum, dia boleh untuk melakukan sholat karena memang ya dia tidak bisa mencari apa, tidak bisa mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Ya, ada uzur di situ. Jadi tayamum termasuk bagian ketiga dari toharoh, perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Maka ya inilah definisi toharoh secara istilah fikih. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kajian kitab Umdatul Talib ini di kajian mendatang. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.